tempat lahirku. Di sana ku berjanji akan kembali. Memandang laut biru, indahnya tanah airku. Sayangnya dia tiada di sampingku. Jauh di seberang sana, dia sedang menunggu. Bilakah ku dapat menjemputmu di sana? Mencoba nasib untung, berjanji akan kembali. Sayangnya kita takkan jumpa lagi. Seberang sana dia sedang menunggu. Bilakah ku dapat menjemputmu di sana? Mencoba nasib untung, berjanji akan kembali. Sayangnya kita takkan jumpa lagi.